sudah. Laju jalannya tak kenal lelah. Dalam rombongan aku terdepan, kawan-kawanku ketinggalan. Susul menyusul silih berganti, menikung ke kanan dan ke kiri. Ke gunung sana sejuk hawanya, itu tempat tujuan kita. Lihatlah kawan-kawan semua, betapa indahnya alam kita. Indonesia ku tanah pusaka, tanah air kita nan jaya. Berkemas-kemas kita semua, kembali pulang waktu telah senja. Berpisah kita sampai di sini, lain ketika jumpa lagi. Indonesia ku tanah pusaka, tanah air kita nan jaya. Berkemas-kemas kita semua, kembali pulang waktu telah senja. Berpisah kita sampai di sini, lain ketika jumpa lagi.